Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd babul wasaya عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي حديثنا tentang wasaya, tentang masalah wasiat. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, "Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi." Tidaklah hak seorang muslim baginya sesuatu yang harus dia wasiatkan. Tidaklah bermalam satu hari, satu malam, atau dua malam, kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu kecuali dia jangan bermalam sehari atau dua hari kecuali wasiatnya sudah ada di sisinya, sudah ditulis. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, tidaklah aku sejak mendengarkan Rasulullah SAW berkata seperti itu, maka tidaklah aku bermalam kecuali wasiatku sudah ada di sisiku. Nah, karena perintah Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikum idha hadara ahdakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas orang yang didatangi kematian, kalau dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, hendaklah memberikan wasiat. Perintah dari Allah. Hendaklah memberikan wasiat. Sehingga ada kejelasan bahwa khair yang ditinggalkan itu untuk siapa dan diapakan. Itu wasiat penting. In taraka khairan. In taraka khairan al-wasiyah. Kalau meninggalkan satu kebaikan, hendaklah wasiat. Karena perintah dari Allah, hukumnya wajib, maka Rasulullah SAW pun berkata, tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu, yakni kebaikan, tidaklah bermalam sehari atau dua hari tidaklah bermalam semalam atau dua malam kecuali sudah ada wasiatnya di sisinya. Mengapa? Karena Allah menyatakan idza hadara al-maut, kalau didatangi kematian. Siapa orang yang tahu matinya kapan? Ada? Tidak ada yang tahu. Kapan kita mati tidak tahu. Sehingga setiap malam dia tidur sudah nulis wasiat. Lebih ditekankan lagi kalau dia sudah tua. Lebih ditekankan lagi kalau dia sudah sakit-sakitan. Lebih ditekankan lagi kalau sudah ada alamat al-maut. Lebih-lebih lagi kalau sudah ada tanda-tanda kematian. Maka wasiat harus dituliskan. Maknanya secara ringkas dalam hadis ini, yakhussu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'ala al-mubadarah ila fi'l al-khair. Nabi mengkhususkan yahuddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'ala al-mubadarah. Nabi mendorong umatnya agar bersegera ila fi'l al-khair, segera menulis atau segera menulis wasiat atau segera berbuat kebaikan-kebaikan. Waghtinamil fursa qabla fawatiha, dan segera mengambil kesempatan sebelum hilang kesempatan itu. Kalau dia sudah mati, hilang kesempatan itu. Sedangkan mati kadang-kadang mendadak. Dia keluar, tiba-tiba kecelakaan, mati. Atau dia tidur, kemudian tidak bangun lagi selama-lamanya. Oleh karena itu, hendaklah selalu siap wasiatnya. Tidak bermalam satu malam atau dua malam kecuali wasiatnya sudah ada di sisinya. Fa fadahum annahu laysa min al-haqqi was-shawab wal-jazm liman 'indahu shay'un yuridu an yusi bihi wa yubayyinuhu an yuhmilahu. Maka kata Nabi memberikan faedah kepada kita semua bahwasanya tidak termasuk kebenaran, tidak termasuk hak, tidak termasuk tekad yang kuat kalau ada yang menginginkan sesuatu untuk disampaikan sebagai wasiat kemudian melalaikannya, tidak menulisnya. Hatta tamdi alaihi al-muddatut tawilah, hingga akhirnya lewat waktu yang panjang dalam keadaan dia belum menulis wasiat. Bal yubadir ila kitabatihi wa bayanihi, bahkan hendaklah dia segera untuk menulis wasiatnya dan menjelaskan wasiatnya. Wa ghayata ma yusamih fihi al-lailah wal lailatain, bahkan batasan waktunya yang dimaklumi adalah semalam atau dua malam. Harus sudah ada wasiat. Fa innal mubadarah ila dhalik, karena bersegera dalam hal itu termasuk musabaqah ilal khairat, termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan diperintahkan di dalam ayatnya, fastabiqul khairat, disuruh oleh Allah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga amalan saleh akan membawa ke dalam jannah, dalam surga. Maka hendaklah bersegera untuk menuju surga. Juga diwajibkan dalam Quran. Mahyal ayah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah untuk menuju ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Kal hasiri udan uda, seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Ini sangat banyaknya, sangat rapatnya fitnah-fitnah. Maka segeralah beramal sebelum datang fitnah yang menghalangi engkau untuk beramal. Fa innal insana la yadri ma maqamuhu fi hadhihi al-hayah, karena seorang tidak tahu berapa lama dia tinggal di kehidupan ini. Maqam di sini mukim, Kapan dia bermukim di dunia ini? Fi hadhil hayah, di kehidupan ini sampai kapan? Enggak tahu. Karena enggak tahu, maka tulis wasiatnya. Kama anna fihi imtisalu amri rasul. Sebagaimana juga di dalamnya ada penunaian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti bersegera, mubadarah. Mubadarah fil wasiyah. Al-mubadarah fil wasiyah. Pertama, mubadarah itu sendiri ada dalil-dalilnya. Sudah kita bacakan berapa ayat tadi? Paling tidak dua ayat dan satu hadis. Yaitu ayat Allah yang menyatakan sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya. Juga Allah katakan fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dua, disebutkan oleh Syekh di dalam kitab kita ini karena manusia tidak tahu kapan dia mati. La yadri, kapan dia mati. Kalau ditunda-tunda, khawatir datang dulu kematian, wasiat belum ditulis, dan itu bahaya. Ketiga, dengan engkau bersegera, berarti engkau menunaikan perintah Nabi SAW dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walidha fa inna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, oleh karena itu maka sesungguhnya Ibnu Umar sendiri radhiyallahu taala anhuma, ba'da an sami'a hadhihi an-nasihah, setelah mendengar nasihat ini, nasihat dari Nabi ini, kana yata'ahad wasiyatahu kulla lailah, beliau selalu menjaga wasiatnya setiap malam. Ibnu Umar sejak mendengar wasiat tadi sampai akhir hidupnya wasiatnya terus dipegang. Imtithalan li amri syari', karena menunaikan perintah dari syariat ini. Wa bayanan lil haq, dan penjelasan bagi kebenaran. Wa ta'ahuban lin naqlati ila daril qarar, dan sebagai persiapan untuk berpindah ke negeri yang kekal. Berarti di sini sudah tiga disebutkan keutamaannya. Pertama, memang Allah perintahkan untuk bersegera. Rasulullah SAW juga memerintahkan badiru bil a'mal. Kedua, karena tidak tahu kapan kita mati. Ketiga, itu sebagai penunaian perintah yang tentunya akan mendapatkan pahala. Apa yang keempat? Yang disebutkan barusan, bayanan lil haq. Bayanan lil haq. Jangan sampai seorang meninggal, anak cucunya, istrinya, keluarganya bingung semua. Ini bagaimana ini? Mau diapakan ini? Mau diapakan itu? Hartanya bagaimana? Bingung. Karena tidak ada wasiat. Tetapi dengan adanya wasiat, bayanan, penjelasan al-haq. Anak cucuku, kalau aku mati, maka jangan lupa, peganglah prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip ahlus sunnah kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian. Istiqomahlah di atas tauhid. Dan semua apa yang saya tinggalkan dari harta benda, bagilah dengan hukum waris yang syar'i. Dan saya mewasiatkan sepertiganya untuk ini dan itu. Ada kejelasan, sehingga akan selamat keluarganya. Bahkan bukan hanya keluarganya, ini bayanan lahum, penjelasan buat mereka yang ditinggal. Yang kelima, ta'ahuban, persiapan untuk dia mati. Kalau sampai dia memberikan wasiat, kemudian dia wafat, wasiatnya berjalan, diberikan sepertiganya untuk amal jariah. Masya Allah, berarti kamu keluar dari dunia membawa amal jariah yang terus menerus. Masya Allah. Ini barakallahu fikum, perkara yang merupakan wasiat yang baik. akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kejelasan buat keluarganya, akan mendapatkan kebaikan buat dirinya setelah matinya. Mari istafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatul wasiyah wa 'alaiha ijma'ul ulama. Disyariatkannya menulis wasiat. Dan atas pendapat ini sepakat seluruh para ulama, ijma'. Wa umdatul ijtima' atau umdatul ijma', dan apa dasarnya kok mereka sepakat? Alkitab was sunnah. Alkitab sudah kita bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyah. Diwajibkan atas kalian kalau kalian didatangi kematian dan kalian meninggalkan kebaikan-kebaikan, maka wasiatkanlah. Maka berilah wasiat. Hadisnya sedang kita baca. Tidak boleh meninggalkan semalam atau dua malam kecuali catatan wasiatnya sudah ada di sisinya. Annaha qisman. Yang kedua, bahwasanya wasiat ini ada dua jenis. Ada yang mustahab dan ada yang wajib. Yang musfal mustahabu makana litatawwu'ati wal qurabat. Adapun yang mustahab adalah untuk perkara-perkara yang sifatnya tatawwu', yang tidak harus. Wal qurabat, ini bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang wajib adalah fi huquqil wajibah, pada hak-hak yang memang wajib. Allati laisa laha bayyinatun tusbituha ba'da wafatihi, yang tidak ada kejelasan yang menetapkannya setelah wafatnya, maka wajib dijelaskan. Oh, ini punya saya, itu bukan punya saya, yang ini kembalikan pada pemiliknya. Itu harus. Bisa jadi anak cucunya enggak tahu kalau itu punya siapa, maka wajib dijelaskan. Wajib dijelaskan bahwa itu bukan milik kalian, itu adalah milik orang lain, kembalikanlah, dan seterusnya. Allati laisa laha bayyinatun tuthbituha ba'da wafatihi. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau yang wajib dijelaskan, maka wajib dia beri wasiat. Sebab tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu juga wajib. Kalau suatu kewajiban tidak bisa tegak tanpa sesuatu, maka sesuatu itu juga jadi wajib. Kaidah ini barakallahu fikum terpakai di sini. Misalnya ada sesuatu, harta, benda, mal, punya orang lain, berarti harus dikembalikan kan? Nah, baik, apa hukum mengembalikan harta ini pada pemiliknya? Wajib. Karena wajib mengembalikan harta ini, maka anak turunnya harus diberitahu bahwa rumah yang kita tinggali ini bukan milik kita. Ini milik muassasah, ini milik pondok, ini milik yayasan. Maka suatu saat ketika kalian mampu untuk mandiri, berikan kepada atau kembalikan kepada haknya. Khawatir suatu saat anak cucunya mengira kalau itu warisan bapaknya. Baik, untuk bisa mengembalikan kepada haknya, bukankah harus dijelaskan? Maka karena tidak akan terwujud pengembalian tadi kecuali dengan penjelasan, maka penjelasannya juga wajib. Mengembalikannya wajib, maka penjelasannya juga wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib. Baik, karena wajib menjelaskan, berarti wajib memberikan wasiat. Loh, kenapa enggak sekarang aja disampaikan? Barangkali beberapa orang tua merasa enggak tega berkata ketika hidupnya bahwa ini bukan punya kita, maka dia simpan-simpan terus. Tapi kalau khawatir meninggal mereka belum tahu, bahaya. Tulis bahwa ini bukan milik kita dan seterusnya. Alhamdulillah. Kembali kepada kitab. وذكر ابن دقيق العيد أن هذا الحديث محمول على النوع الواجب. Bahwasanya Ibnu Daqiq Al-Ain menganggap bahwa perintah untuk wasiat ini di dalam ayat ini dan hadis ini adalah pada perkara wasiat yang wajib, ataupun yang tidak wajib ya tidak. Begitu. Wallahu taala a'lam. Yang ketiga, masyru'iyatul mubadarah ilaiha bayanan laha wa imtithalan li amri syari' fiha. Faedah ketiga, disyariatkannya untuk bersegera dalam menulis wasiat. Bayanan laha, sebagai penjelasan kepada yang ditinggal. Wa imtithalan li amri syari', sebagai penunaian perintah syariat. Wa isti'dadan lil maut, sebagai persiapan menuju kematian. Wa tabassuran biha bimasrafiha, agar terlihat jelas masrafnya. Masraf itu pengeluarannya kemana. Ini buat siapa, ini buat siapa. Qabla an yushghiluhu anha syaghil, sebelum tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain. Maka bersegeralah. Ini faedah ketiga. Faedah keempat, innal kitabah al-ma'rufah takfi li itsbatil wasiyyah wal 'amal biha. Yang keempat, bahwa tulisan yang ma'ruf itu yang dikenal, artinya tulisan yang bisa dibaca, bisa dipahami. Kalau orang Indonesia tentunya dengan bahasa Indonesia, orang Arab dengan bahasa Arab dan sebagainya, cukup untuk menetapkan wasiat dan cukup untuk mengamalkan wasiat. Tentunya kalau ada tanda bukti kalau itu betul-betul ditulis oleh si mayit atau disetujui oleh si mayit. Kalau ditemukan tulisan, ternyata terbukti tulisan itu adalah tulisan si mayit tadi, bagaimana? Berlaku atau tidak berlaku? Berlaku. Tapi gak ada tanda tangannya, bagaimana? Tapi semua orang tahu kan tulisannya dia, tulisan tangan asli, sah, cukup dan berlaku. Apalagi ditambah dengan tanda tangan di sini, apalagi ditambah dengan bukti-bukti lain, maka barakallahu fikum, ini berlaku. Kembali kepada kitab. Dari mana didapatkan faedah ini? Kalimat wasiat indi, wasiatnya ada di sisinya. Bagaimana mungkin perkataan kok ada di sisinya? Seperti benda saja, perkataan sudah ada di sisinya. Perkataan wasiat, wasiat kan perkataan, penjelasan. Kok ada di sisinya? Berarti ditulis, dituangkan dalam tulisan. Li'annahu lam yadhkar syuhudan laha, karena disebutkan di dalam hadis ini tidak pakai saksi-saksi. Yang penting ada tulisannya dan jelas tulisan-tulisan tangan dia, apalagi ditambah dengan tanda tangannya, dengan stempel dari cincinnya, selesai. Maka itu sah walaupun tidak ada saksi. Wal khat idza urifa, dan bentuk tulisan kalau diketahui. Bayyinatun wasiqah qawiyyah, maka itu cukup sebagai penjelasan dan sebagai wasiqah yang qawiyyah, sebagai bukti yang kuat. Yang kelima, Fadl bin Umar. Kita mendapatkan faedah juga keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang sangat semangat berpegang dengan sunnah. Keutamaan beliau wa mubadaratuhu ila fi'lil khair. Keutamaan Ibnu Umar dan bagaimana semangatnya beliau untuk bersegera mengamalkan kebaikan-kebaikan. Sejak mendengar Rasulullah SAW bilang begitu, dia terus menyimpan wasiatnya sampai wafatnya. Wa tiba'u syari' al-hakim, dan juga semangatnya beliau dalam berpegang dengan syariat yang mulia ini. Yang keenam, qala Ibnu Daqiq Al-Ain, والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر. Kata Ibn Daqiq Al-Aid, diberi rukhsah 2 hari atau 3 hari itu adalah agar tidak menyusahkan, agar tidak menyusahkan. Allah Ta'ala alam bissawab. Kamu tulis wasiatnya sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ternyata perubahan, segera dirubah, jangan terlambat. 2-3 hari harus tulis. Setelah 1 tahun masih belum meninggal, ada perubahan lagi, ternyata beli rumah baru dan seterusnya, ya rubah lagi. Ternyata mendapatkan suatu amanah yang lain lagi, tulis lagi. Jangan terlewat lebih dari 2 hari, 3 hari. Padahal sesungguhnya namanya bersegera, kalau hari ini bisa, hari ini. Kalau malam ini bisa, malam ini. Tapi Nabi memberikan atau 2 hari atau 3 hari. Apa maknanya? Memudahkan. Kalau tidak sempat sekarang, bisa besok, bisa lusa. Tapi jangan ditunda-tunda sampai akhirnya lupa. Barakallahu fikum. Nabi bihadza al-qabr wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.